الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita merujuk kembali apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. فذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه. إعراب sudah lewat ya. مرجع إعراب sudah kan ini. فذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه. Sudah kita lewatkan bahwasanya ana عند المصريين bagaimana dhamirnya? Jami'uhu atau annya saja? Annya saja dalam alif zidali bayani al-harakah. Ya. Apa yang bercabang dari ana? Wal furu'u la tashabihu. Cabang-cabangnya jangan sampai tersamarkan atasmu. Apa cabangnya ana? Satu yaitu nahnu. Huwa. Ya. Adapun huwa, ya, kalau menurut orang-orang Basrah, keseluruhannya adalah dhamir. Keseluruhannya adalah dhamir. Kalau orang Kufah, hanya saja ditambahkan lafzu itu apa? Isba. Yang bercabang dari huwa apa? Humahum dan seterusnya. Adapun Al-Farisi, beliau berpendapat bahwasanya humahum hunna itu semua adalah jami'uha, seluruhannya adalah dhamir, bukan hanya saja. Tidak mengapa kita pilih yang termudah. Kemudian anta, furu'u anta jelas, anta, antum, antum dan seterusnya. Yang menjadi dhamir apa di situ? Hanya annya saja. Kemudian wadun tisabin fin tisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Ya, man yu'rif. Kalau listina lu mutada. Ya. Mudhof intisabin mudhof ilaih. Intisalin jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min dhamir mustatir fi ju'il. Ya. Ju'ila fi'lun nad mughayyir sirah mabniyyun ala alif lil-iqlaq. Mabni al-fathi wal alif lil-iqlaq. Mabni al-fathi wal alif lil-iqlaq. Wa na'ibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila dhu. Wa huwa maf'uluhu. Wa huwa maf'uluhu al-awwal. Iya, jadi dhamir yang ada pada huwa naibul fa'il itu maf'ulhu al-awwal. Terus iyaya, iyaya maf'ulun tsani, maf'ulun bih, maf'ulun bih tsani li ju'il. Wa jumlah min ju'il wa maf'ulaihi fi mahalli rafin khabarun mubtada. Iya. Wa tafri' mubtada laisa fi'lun madh. Min akhwatika ana. Min akhwatika ana. Ya. Tarfa'u al-isma. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Wa ismuha. Wa ismuha dhamir mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila tafri'. At-tafri'. Mushkila. Mushkila khabar laisa mansub. Wa lam tunasbi al-fathah. Wal jumlah min laisa was min laisa wasmiha. Ya, masalah isim fa'il dari ashkala yushkilu. Ya, masalah. Dan ju'ila iyaya di situ qusida lafdhuhu ya, dimaukan lafadznya. Ya, maknanya apa? Wa dun tisabin fin fisalin ju'ila. Dan dhamir munfasil pada keadaan nasab